dengan lampunya di sana sini. Semua lahan penuh bangunan, bingung harus tanam padi di mana lagi. Sawah-sawah yang dahulu kuning terhampar, kini sudah berubah jadi pertokoan. Kebun yang hijau jadi jalan tol, tambah polusi menyesakkan. Maaf om dan pabrik-pabrik orang asing bermunculan tambah bising, bikin sakit kendang kuping, kepala cepat jadi pusing. Di sana sini lalu lintas pada macet, saluran licin trayek tak pernah digencet. Akhirnya fatal, macetnya total, melihat uang pejabat tak tahan mental. Percuma saja jalan raya diperlebar, kalau angkutan terus-terusan ditebar. Bensin pun boros, dompet keropos, karena rupiah terus-terusan dijotos. Negeri minyak cekakakan, negeri kita kewalahan. Siapa salah siapa, yang tersinggung pasti merasa. Siapa yang tersinggung pasti.